Ampun ngantos napa malih alasane namung krana telah ngaku pikir ya ora ana alasane apa-apa. Iku mboten-mboten angsal iki sak ora-orane nek kesen pikir niku kesehan hubungan. Soal ora ana rasane cek lali niku kan nyamun. Bagian dia cerewet wayai, atau nawan penak ya. Pikir ni gua entah macam, kalau masa langsung diatur tu, entah pikir senggowo-gowo lah. Artinya, sen pikir ni gua semuni lesane, neng artinya saya lali. Entah macam pun foto, jodohnya muni la ilaha illallah, jodohnya katut muni la ilaha illallah, jodohnya muni subhanallah, jodohnya katut subhanallah. Jiru jagono muni Prabu Firli wali-wali tayo jiru nulis katut atingan jiru jiru punusani. Iku pun munggah kelas namanya pun yakuboh pun mulai gerigah. Lalu dia pun gerigah diterus nemalih munggah dateng berpikir hudur. Pikir hudur nunggu sadar lak singgih nak nunggu ora gemen-gemen. Sadar lak asmo sesebutan singgih berpikir nunggu asmane Gusti sing Maha Agung. Niku menika lha enten kesadaran hadir krasa ditunggoni sing disebut niku. Sampai ninggal malih jumaten pikir sing sampai kelelep. Pikir sing diwastani pikir ghaibah. Pikir sing sampai awake dhewe melok ilang. Pikir sing sampai sak liyane Allah niku ghaib sedaya sing enten namung Allah kemawon. Jadi, kenapa? Cara singkat keterangan ini masalah makomat, tingkatan-tingkatan pikir. Sedaya niku mangke bagi menentukan reaksi. Reaksi ini pun tiang sing pikirnya sampun tingkat-tingkat tertentu. Niku mesti menonton reaksi-reaksi sing. Mesti reaksinya positif. Reaksi ini mesti positif. Reaksi positif, sing mangke saged nuwuhke rasa-rasa positif, rasa sing sae, mangke tembu akhire nggih nuwuhke tumindak sing sae. Mulane wonten iki nate setunggal wekdal kanca-kanca mahasiswa saking Surabaya. Nate setunggal nek sowan dateng. Nah, dateng Bayi Jalil tulung aku. Ini ginjing-ginjingnya pun pinanggah dari jalur itu pun pandi. Sekaya ini udah oke gak tuh. Aku ini ranggungan. Karena uang hati ini bisa mulu dulu, pikir dulu. Ini ranggungan. Ini itu barang biasa. Nah, ini kau semantan. Kocok-kocok sampai kaget. Kocok-kocok mahasiswa saking Surabaya ini sampai kaget. Wis kaya ngono kok cek ora dibingungi. Iku kok kok nak teruse. Dadi lek mung sekedar iso muni ngono ae. Anggo wayah muni lak muni dhewe. Kadang-kadang ana wong krana susah dadakan ngono lho. Celebune moro-moro ya Allah Gusti, ada besok iki berarti muni dhewe. Ngono ra gunung ora ana pas arep mati wis moro muni dhewe. Berapa gunung aku lah nak mengati ni saya pikir dulu. Sebentar ni sak baru pikir ni saya metu kelakuan saya ngape orang. Ini turun yang paling ngape. Kalau ni saya pikir dulu ni urung paling ngape. Kau lah ni turut hadis Rasulullah lah baru dijawab oleh saya. Apa mentasi jawapan? Tentang tembok tentang doa ijazah itu tentang tulisan khairun nas anfa'uhum linnas. Sabi-abi uang ku, uang sing manfaati kan ku, uang liya. Manfaati kan ku menungso. Dan ini ukuran nilai api-api uang ini, ya kuwi, tapi yang gumun namanya. Jika uang bisa manfaati uang liya, berarti tidak ada secara mikir ala itu. Karena itu, dipikirin gedung yang sekedar dinikmati diri, malah kadang-kadang tanggungnya repot dengan apa, tidak ada gak ngerti. Iku kudu sibuk ngurusi pikiran kuwi sing cepet sing dikeluwit sing tenan berarti ada kesalahan posisi. Kalau kudu pikir sing gedhe iki ora arep ora arep bungkus ibu ning ngono ning arep ngerok apa-apa sing arep bali teng awake dhewe. Iku dadi hijab. Akhire nalika mungkin yo mbok gadah potensi kebaikan malah ora sibuk dinggo manfaat mong dia malah kadang-kadang dinggo ngrasani wong liya rumangsa wis apik dhewe. Akhire tumbuh terselip sifat sipik. Sifat takabur tapi sing niku mau dibilang ngalih niku saged dengan tiang niku sok ketatap-tatap lakon sing boten sae. Kadang-kadang terpoles demikian rupa seakan-akan dia itu benar-benar orang yang dekat kepada Allah sehingga dia juga berusaha untuk mengelitkan diri dengan modal pikirnya itu. Ya, niku akhirnya pikir sing sakjane suci jadi alat niku membungkus alat membungkus kebobrokan dia yang sebenarnya sangat bobrok. Niku sakjane pikir dinggo ngadep Allah terus dinggo ngadep makhluk salah adepan. Niku nuwun sewu ngoten niku bisa terjadi. Mane nggih. Hal sing nuwun sewu lek enten keterangan sing rada aneh-aneh omongan sing termasuk omongan sing jowo arep ndaki mutu usah gampang gumun lah nggih. Ora usah gampang omongan ndaki niku gampang kok pokoknya wong niku rada gelem ngolah pikirane rada jenengan sithik niku ngomong ndaki iso kok. Tapi soal rasa, soal mati, berarti tidak digawe-gawe. Mungkin usah gampang gumunan. Tapi ya jauh-jauh kemelalat. Orang gumunan terus kabar diremehnya ya raulah. Jadi, ya Allah, kok agar-agar ini? Masa nggak temui itu? Wong urip itu, lakot holak nal insana fi kabat. Aku nggak mau menyusul, bahkan selalu masuk di dalam lingkaran kabat. Kabat itu serba kangelan. Ini salah, ngono salah. Namun itu garisnya surat al-mustaqim ini gambarnya orang Jawa sampai rambut siji binara songo ini lah karena kok terus mungkin rambut siji binara songo terus yang tidak itu ya rambut ini itu artinya sulitnya itu seperti yang meliti rambut siji binara songo ini angelnya ngepas ini barang bener tapi itu angel nanti itu lah saman budaya Jawa budaya Jawa kalian ya angel. Karena dibudal, nah ya pura suwene. Ya, tapi enggak ya. Akhirnya gak situ angel, nah. Tapi gak situ angel terus sama leha-leha, nah ya jadi angel. Nah, buatan mulek, ya, nah. Buatan mulek, ya, apa nih pun ngerti niku. Ya, tiga mulek, ya, mulek, gawe ora, ya, ora, tergantung sapa sing nandangi, dan tergantung posisinya jenengan pas lah nopo. Posisinya jenengan pas dibombon peteng, macam sembarang dadi peteng. Nabrak, terus hati-hati, barang jelalah dengkul nabrak kursi. Mungkin pas peteng. Nah, tapi lah posisinya pas padang, ini malah kita rusuh kabel repot lah, pengen nyapu, pengen nuki, pengen ngeten mereka padang. Ya, terus yang kena bawa peteng apa padang? Jadi, lek sing duwe karep niku jenengan, ini macam serba repot. Yang menungsa niku terbatas ya. Terbatas. Tapi lek pun Allah piyambak sing lakokne niku. Napa to sakjane nek dipikir rusuh karo gak rusuh bedane apa to? Kadang-kadang barang rusuh niku lek sedemikian rupa pemahaman rusuh niku iso dadi keindahan kok. Rusuh itu iso dadi keindahan. Yo barang teng blasah kok niku. Malah kadang-kadang menjadi tatanan ya dipikir kados batikane karpet ngene iki lho teng blasah mboten karep-karep to niku. Ya, tapi karena ini dipahami sebagai satu seni, jadi indah. Keanekaragaman itu bisa menjadi keindahan. Ya kan, ngoten. Masa iki enak barang seragam kabeh putih kabeh malah ana indahe. Ini kan tergantung sing ngrasakno, Ya disitulah kemahabesaran Allah. Allah itu maha besar. Artinya setinggi seluas apapun kamu berusaha untuk meliputi seluruh keanekaragaman yang diciptakan Allah enggak akan mampu kula panjenengan nguasani niku. Mulane nggih hasil sampai dugi tiyang niku kelelep ngoten niku sampai saged. Jadi kados sempurna to ini kalau nalika ngomong soal su'aul basirah ya. Sajane ya apa sih mikir kok sampai gombah. Sikir kok sampai irang. Sikir sampai irang ini. Singkulah contohnya ini bu. Teng kolam ini enten iwak. Jadi ya gak ghaibah. Ngalor ngidul ngisor ndhuwur sampai sing mlebu. Sampai ndek modot niku teng jero banyu. Iwak niku. Ya wae lah mau mangap-mangap niku nemune pandeng mon iwak. Allah, Allah, Allah, Allah namo Tuhan. Tapi sampean pandeng niku lho iwak niku teng niku enten kolam niku. Mantap. Allah, Allah, Allah. Mun ngoten tok mawon ya urip lho. Kok ya urip ngoten. Niku iwak niku pun ghaibah. Mulane iwak niku lek mati mboten najis. Oh, hormatane iwak niku mati mboten najis, ora dianggep batang. Malah jenengan ati mboten buang ora karuan kok niku muah nek anak sing gak gelem mubur ora. Nek jaban Petrus diwa. Kok gak ngubur. Iwak niku malah justru nang kok iwak niku mati. Justru ditambani wong ayu-ayu kok. Dapat kemuliaan dia. Allah, Allah, Allah, Allah. Mana ke? Ini pun lebur. Iwak ini pun lebur. Dia sudah enggak melek kok. Pengen ngongak sak jaban banyu ini surat ini. Lebur lagi. Nama nanti ya. Tadi iwak kok pengen ngongak itu. Karena iwak kok nekat mencolok jaban ini malah mati dia. Ini pun jawan. Justru iwak ini pun melantan. Kalau jenengan itu, pokoknya jegur tenggelam di dalam rahmat Allah. Luar biasa. Dan itu sebenarnya tidak harus kok terus. Cuman gambarnya wong jikur sing kelelepu terus. Siro ngedengkrong. Itu mesti. Tekane kelelep itu orang karep sampean. Nah ini loh, yang perlu dipahami. Tekane kelelep itu kadang-kadang pas jenengan maco itu sakit kok. Pas jenengan teng pasar, pas jenengan lupa sepeda itu sakit. Merasa bahwa seluruhnya ini Allah. Itu bisa. Jadi butuh apa sama gambarnya terus. Akhirnya mungkin lah sama gambarnya diri. Kalau bisa lah sama natur lah. Ini kalau iwak itu buat ngerti loh. Yang baik jadi iwak. Terus moro-moro. Bisa nih Allah, Allah, Allah. Ini ya. Orang ngerti iwak ini. Tapi ya sok-soknya nanti. Iwak yang nekat pengen mencolot saat jabannya kolam bareng. Akhirnya ini jadi. Terus malah dipetok. Bentuk kalau orang yang menjaga iwak, yang menjaga iwak kolam. Jadi, gambaran terus pun kita tenggelam. Ya, apa itu? Seluruh aktivitas mulai dari atas, bawah, kanan, kiri sampai yang diurut, yang dikeluarkan. Ya, dan tempat dia berlomba, apa istilahnya, ambil anak, ibu, jume, keluarganya, ini itu menjuruh banyu kabeh. Dan itu sudah tidak ada keinginan-keinginan lain selain itu. Nah, malah anak-anak barang jubah melebu, yang baik gubah, kok opok, ngerti ini pun. Koyok-koyok malah kaget, gitu. Baru lagi sadari, itu ternyata yang banyu kok gak apa-apa, berarti boleh, baru gelemangan. Misalnya itu, iwak ini gak gitu. Ini perlu, jenengan nginu akuarium, itu perlu. Gue latihan pikir. Jadi ya, jenengan kok niat ingsun, tuku akuarium, terus kemarin enak sing mah itu, duit dicah-cah, gitu, tuku akuarium. Ya, iki kita akuarium, tapi latihan pikir, gitu. Gitu. Mari ini aku oleh bonus kok bakal akuarium. Ini berarti bisa apapun di dunia ini bisa dipakai tasbih. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Segala sesuatu yang di langit bumi ini bertasbih kepada Allah. Berarti kan jenengan mau ikut irama tasbihnya itu juga zikir. Itu mulanya ya. Penaget lah upamanya anak uang. Ngomong kok sabuk dijotos tangannya sing jotos malah lara dhewe. Iku ketepaan kira-kira wong niku tasbih sing niku tasbih watu. Tasbih tasbih watu dadi sampai seluk beluk molekul dirinya sel dirinya yang paling kecil itu sudah tenggelam masuk ke dalam tasbihnya batu. Sebagaimana Nabi Ibrahim nalika pas tasbih niku adem, selem, bertasbih kepada Allah, sudah tidak ada apa-apa. Tidak ada pertentangan akhirnya. Sampai karo geni orang bertentangan. Ini Nabi Ibrahim. Maksudnya terus, Allah Ta'ala terus jawab, ya naru, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nah, ini pun diomongi dosa dewi, jadi geni manut ma'alam. Nah, ini pun kena dijarat, pun kena diiku, waktu saman saya ngatur, kapan, isone ngono, terus aku tak ngene ah ben ngono lha niku malah keliru. Malah terus pokoknya saat niki sing iso diikhtiari secara syariat. Perintah syariat, wad gurulah zikro kathiro, zikro sing akeh, ya sih dilakon nih. Dan kamu pas zikro akeh nemu apa, juara sopo lah, itu saat nanti. Jadi kalau sudah pesan pertama itu sudah baik, selanjutnya terserah Anda. Terus pun waqala al-wasiti, waqala lang dawuh sopa al-wasiti, syekh al-wasiti, musyiron halih aweh isyarah, aweh keterangan. Ila hadzal maqam, maring niki-niki maqam. Maqam-maqam zikir. Dawa itu sendiri, al-zakiruna fi zikrihi aksaru ghaflatan minan nasina li zikrihi. Di anna zikrohu siwahu. Nah, niki-niki sing. Ini kita jelimet itu digombalan bulan cerita kebanggaan ngoten tok lho. Akhirnya mek iso cerita tok malah ora rasane. Iki omongan bulet sama rasane ora bulet. Azakiruna utawi pira-pira wong kang zikir temenan. Fi zikrihi ing dalem zikir ing Allah. Ora zikir ing dalem, ning jenenge zikir Allah. Iku aksara luwih akeh. Apa ne ghaflatan oleh lali minan nasina dibanding karo wong kang padha lali ing Allah nyebutihi marang zikir ing Allah. Ya bener ta? Bener. Mergapa li ana zikir karena sak temen zikir ing Allah. Iku siwahu liyane Allah. Ya kan ngoten. Zikir itu sendiri bukan Allah. Paham ya? Zikir itu sendiri bukan Allah. Maka orang yang ingin zikir kepada Allah, dia tidak ingat zikirnya. Jadi orang apa? Aku mang zikir wis pengen ngewu, wah ngalali ya. Wong wis lali. Dadi wis ora ana zikir nganggo tasbih terus ditunggu gawa cepetan terus dideloki ngono. Kemare ngono mbek merem terus tasbih wis teko pentol nomor piro. Niku lak sing zikir cek eling. Iki zikir sing wis lali. Wong zikir sing tenanan ketika benar-benar masuk dalam zikirnya Allah, dia itu lebih banyak lupa. Artinya lupa kepada zikirnya itu dibanding ketika ada orang lupa kepada Allah, lalu dia ingat Allah, itu pasti dia ingat zikirnya terus. Ngerti lho, jenengan itu karena kakek lali nih. Jadi nanti kalau melepunin zikir dulu, kan harus dihentang itu. Soleh pirang hubungan ya, nih. Tapi nanti yang zikir orang yang benar-benar zikir, itu mah kakek lali nih. Kakek lali nih terhadap zikirnya itu sendiri. Dia hanya ingat yang dizikiri. Hanya ingat Allahnya itu. Tidak ingat zikirnya kepada Allah. Karena apa? Karena zikir kepada Allah itu bukan Allah. Ya, Pak. Nunggu ke wanek Bang Wismuni. Fatimah, Fatimah, Fatimah, Fatimah. Fatimah, Fatimah bisa ngarepe kok muni Fatimah, Fatimah terus. Dia malah sari, Fatimah. Dia malah ketembung, gak muni. Mungkin lah, wes hadir ni kau nama marai. Wes hadir, wes hadir. Ketika hadir lalu kunjinggalan apa? Langsung sadarnya tubuh pot. Lalu siapa? Sadar bahwa sudah hadir. Ya mesti malah gak muni. Lebur di dalam pertemuan. Ya harus ketenggelam. Teratak, mana saya sombong kan? Gila, teratak. Campur kangen bisa ketemu bunga berbunga bunga kepingin ngomong sih tak omong ni apa bunga sih ngarap diomong ni terus mari ngono proses salah pisan mergo sak jane aku ngene janjian arep nyurati gak nyurati kok kedisian ketemu campur rasa salah campur rasa seneng campur rasa bangga campur harapan campur takut campur ini menggumpal jadi satu sok tenggelam mesti gak iso ngomong tatap alah kadang suwi kadang dilu. Niku. Lan insya Allah kabeh wong tau ngrasakno. Cuma pemicunya lain, ngerti lho nggih. Pemicu lain, nek sing digambari sing diktas niku lak mergo ketemu pacar. Mergo biyen latihan sir-siran biyen kelas 1 SMP tau cinta pertama terus dilalah pisah. Wis-wis tok padha nyekel anake kono gandeng anake iki gandeng anak Pak. Tatap. Ya wis. Wis tencok kene wis gak iso ngomong wis. Mergo kelingan wedi nek sandinge bojone barang iki baru. Itu bisa terjadi begitu. Makanya ya kalau ada omongan aneh-aneh dari kitab hikam atau tasawuf lainnya, sama enggak usah gampang anu lah. Sebenarnya itu alami kok. Siapa orang saat ini tahu ngalami, cuma mungkin posisinya pun sing benten lah. Sing dialami itu mung perkara dunia, perkara sing remeh-remeh. Tapi yang digambarkan ini ada pertemuan dengan Allah. Apapun yang kita agungkan, itu sebenarnya kita tuhankan. Apapun yang kita pentingkan, itu sebenarnya juga kita tuhankan. Makanya sing disik dia diberantas dalam Islam adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya gak ada yang penting lah Allah. Mereka pernah boleh ketemu Allah itu aja mutlak. Dan gak ada yang penting-penting liyane melong ribui. Saat ini gak mau ngerti di kutok persoalannya. Cuma ya krono panjen. Kulon jenengan kadung kulino bahas yang ora patek ngunuk. Ini tadi kalau diomongin ini kita di barang aneh. Kaya-kaya barang sing asing ya mergo pangkling. Ya mergo jane wis tau ketemu. Wis tau ketemu. Napa wis saged wong dzikir mboten iso ngono kok bingung. Nah, anak sampeyan mawon nek urung iso ngomong sik bisu niku. Ngopo dzikire ora karo kan ketek kan roh lek iku mak ya ketawilan sak iso-isoane ketawilan krangga-krangga ngelak njaluk mik ngoten nggih. Tanpa muni pun bisa. Nah, itu namanya bahasa diam. Bahasa diam. Mulai usaha dokter neh. Dicontoh neh. Nanti kok malam pertama berdating nganten itu banyak sekali bahasa diam. Mergo paken sing jarep op sing arep diomong neh kesitien alat sing bingung ngomong neh. Karena sudah merasakan hudur tadi, hadirnya Allah, lalu pikirnya itu sudah asalnya jadi alat kan, pikirnya jadi alat asalnya. Lalu ketika alat itu sudah menghantar dia sampai kepada hudur, hadirnya Allah. Nah, ternyata Allah begitu luas. Maka alat yang harus digunompo, luasnya peparing, luasnya sifat, luasnya ini. Ini mengati yang cili. Nanti kalau sama misalnya ngomong nopo, kan dia cili. Lalu terus harap nompo, rumah yang begitu besar. Manusia akhirnya kelelep. Kelelep. Nah itu sudah tidak ada ungkapan di situ. Kalau ada orang lalu berusaha mengungkapkannya dengan bahasa dia, maka ungkapannya jadi salah. Rasanya benar, ungkapannya mesti salah. Mulanya juru enak sing ungkapannya kualik-walik barang. Kita kaya, kan malam pertama ini rasanya gini. Alah, ya, malam pertama ini kaya wong lawan tua. Nolak walek toh. Malam pertama enake ngono kok diomone kaya lara untu. Mergo sing ditangkap duduk soal lara dan kenak. Mergo sing ditangkap ngeses. Malam pertama ya ngeses-ngeses geter-geter. Lara untu ya ngeses-ngeses geter-geter. Sing ditangkap padha getere padha ngesese. Iku padha karo lara. Tapi lek ditangkap wong sing gak paham. Wah keliru kabeh. Memang ungkapan keliru kok. Jadi sok mengenai sing protes, ngaji hikam kok dijek neng radio. Jane nek soal ngaji ini enggak masalah, reaksi engko lek terus enek sing kepedesan bareng ngomongnya keliru sakjane niku sing dijaga. Lah tapi iki sakjane kula omong ngene iki biasa-biasa, ora usah dianggap terlalu sakral lah. Jadi sing penting kula yakin enek kiai-kiai sak liyane kula sing luwih ahli di bidang ini sing iso jaga muridé. Itu kiper-kipernya beliau-beliau sekampang ini. Bukan itu kan jadi penyerang. Ayo. Satrosipun. Wonten dawuh malih. Waqala lan dawuh sapa Abul Abbas. Ibnul Banna. Syekh Abdul Abbas Ibnul Banna. Fi kalamun. Yang dalam. Dawuh. Wakaro kang nutur. Hu ing kalam. Sapa Syekh Abdul Abbas ala muqaddimati kitab Abil Uz Taqiyuddin Ibnul Muzaffar Asy-Syafi'i tenggene kitab muqaddimai kitab kitabipun Syekh Abil Uz Taqiyuddin Ibnul Muzaffar Asy-Syafi'i Wa huwa utai kitab iku kitabul asrar, kitab al-asrarul aqliyah bil kalimatin nabawiyah. Nah, ini kalau dulu dari Tauroh kitab. Ini perlu kesaman gula ingat ini, yang 66 ini, yang sepuluh-sepuluh, gak nonton umurnya. Yang panjang umurnya, tapi dilacak ini, yang tenang ini kitab, al-asrarul aqliyah bil kalimatin nabawiyah. Penyusunnya namanya Syekh Abdul Aziz Taqiyuddin Ibnu Mudhaffar Asy-Syafi'i. Ini insyaallah tasih niki. Tasih. Cuma kula piambak dereng nate maos. Wa ra'aitu lan maca sapa ingsun hadzal kalama ing iki dawuh Syekh. Syekh Abdul Abbas. Syekh Abdul Abbas. Di khotni kelawan tulisane dhewe. Dadi nalika aku sing tak waca cek tulisan tangane dhewe durung dicetak. Rahimahullah. Bismillah didawe wa min ahsani zikri ma haja an khatirin waridin minal mazkur jalla zikruhu wa hadha huwa zikrul khafi indal mutasawwifah alal istimrar wa tamakkuni bil asrar. Wa min ahsani zikri lan iku setengah saking luweh bagus-bagusnya zikir. Bagus dalam arti nilai. Ma utawi zikir hajakan obah-obah apa zikir an khotirihi saking an khotirin saking kerenteke ati waridin kang tumeka kang lewat kang teko tekone seperti minal mazkur saking Allah kang di zikiri jala moho aku ngapa zikruhu isone zikirin Allah. Jadi saat jenis istilah zikrullah aku zikirin Allah itu jenis kualik ya jenis kualik lak diteliti senar jenis uang iso zikirin aku kiriman kokono lak kan ingatan cuma niki kerana kula panjenengan dulu ikon jobo dulu ikon jobo seakan-akan sing budal niki sehingga ngeriki budal zikir. Padahal saat jenis yang terus narik ngeri kok. Budal rono kan kata mbak. Ya api-api yang zikir ini ku zikir sing metune. Istilahnya wong saat ini apa ini. Tanpa digerakkan oleh ikhtiarnya sendiri. Zikir sing zikir otomatis. Zikir sing di luar, zikir bawah sadar. Zikir bawah sadar. Nah, inilah dalam istilah ahli tasawuf dipunwastani zikir khafi. Zikir samar, zikir ndelik. Tapi sing alal istimrar, sing terus menerus. Wa tamakkun lan mancep fil asrori ing dalem telenge ati. Nah, niku jenenge zikir khafi niku wau. Dan itu sebenarnya tidak merubah apa-apa. Jadi saya lihat dengan pamane pas kali Allah diparingi zikir niku kadang-kadang nuwun sewu soal enten sing taklet nalika pas teng WC terus pas metu ngotene wis ngendi. Bisa. Dan itu enggak apa-apa, jadi rasa gupo. Zikir sing teng jero niku lho, pas teng WC pas ning WC pas. Lha soalé memang sakjane suasana paling ikhlas wong urip niku teng jero WC. Soalnya sore anak sing dipameri, dan anak sing di sopo-sopo, yus murni masuk dalam suasana yang paling jelek. Dan kita tidak sungkan-sungkan memasuki itu. Walaupun akeh wong, ya anak-anak tamu, pas kudu teng mburi, ya pamit, nunjuk kula tak teng wingking, ya ora isin. Padahal maknane teng wingking iki arep nglakoni sing elek banget. Nah, disitulah namanya keikhlasan. Kita membuka opoane awak dan saat itu benar-benar kita ngurusi sesuatu yang paling puncak dari seluruh aktivitas kita. Iya lah aktivitasnya nyambut gawe, aktivitas masa, aktivitas apa ini kan mungkin puncaknya tengah sini. Dan gue gak ujung, paling ujung itu tengah riku niku. Mulanya sering kali orang itu di situ merasakan sesuatu yang kalau latihannya saat dulu ini kulino zikir, mulanya sholatnya matenteng zikir gak iso khusuk. Pas tahlilan wong mati, peteng-tengnya gak iso khusyuk. itu kadang-kadang Allah memberinya itu tidak pas teng tanggungan, bukan pas teng sholat, bukan pas maca Quran, bukan pas ngaji, tapi cuma pas teng WC. Itu bisa terjadi. Tapi jenengan ampun salah, ampun DR. Wah, aku ini kita sudah dikira. Aja ngono. Itu bukan gitu persoalannya. Mungkin karena Allah ingin memberinya itu pada waktu yang tepat, pas api saman longgar, benar-benar longgar. Sebenarnya itu sudah diberikan sejak dulu. Nalika sampean pas sholat berusaha khusyuk, gak iso. Nalika sampean sabar zikir dhewe gak iso khusyuk, gak iso. Krono atine sik rapet. Sakjane wis diwe ini krono rapet gak ketok. Nah, pas tenggo sik krono pas longgar gak ada beban, gak ada sing dipameri, gak ada sing di napa diperhatekne akhirnya terus longgar, krono longgar terus iso melek. Lah pas melek niku ketok zikir niku sakjane. Ngoten persoalan ini tuh. Nah, justru zikir sing ngoten itu loh. Zikir sing bener-bener dari khotir, dari kerentek yang paling dalam, yang lalu muncul keluar. Itu biasanya zikir sing paling sae. Wa hadza wa amma qauluhum. Wa amma qauluhum ana pun utawi dawuhe ahli tasawuf. Hatta yatamakkana dzatihi. Lafal hatta ya tamat karena zatyu ya hatta ya tamat karena sehingga mancep apa enggak kuat sapa zakir wong sing zikir mancep mlebu mendelep ha ilahalatin maring siji suasana ya stabiliku kan bisa kelelep sapa sing zikir ya kelawan suasana mau bisa kelelep Anizikri saking zikir. Bisa itu dia lepas dari zikirnya bisa. Itu jangan dipahami sebagai benda. Jangan dipahami sebagai wajah. Malah sama korano. Apa zalika mengkono-mengkono tamakun. Kenapa terus saman terus moro-moro kelelep. Boten-boten-boten. Ini lah ungkapannya wong ngomong. Saat ini kena lepek gitu, yuk. Itu sama rasa nubung ke upaya. Betul. Ikut, orang-orang ikut tamak kunakululim. Tamak kun, mantep. Wala itihadin. Lan ora aran manunggalin kaulah gusti. Betul. Itu tidak bisa dikatakan menyatu dengan Allah. Jika tidak bisa. Masuk manggon teng Allah jumbutin saja. Bukan. Kalau toh dipaksa ngomong itu rasanya yang benar, omongannya itu salah. Ngomong ittihad menyatu dengan Allah, ngomong khulu manggon teng Allah itu ungkapan salah. Tapi bukan berarti suasana. Betul, hati-hati lagi. Jadi suasana itu ada dan bisa dirasakan. Tapi lek ngono kuwi diomongne khulu, omongan khulu ngene kuwi salah. Omongan manunggalum kawula Gusti ngene kuwi salah omongan ngono kuwi. Kuwi omongane wong gak iso omong. Mergo niku wis bar adek cerita. Nalika pas ngrasakno tenan mesti kaya wong selulup. Apa yang saya ngomong? Kok bang, aku selulup? Oh, bar selulup. Ya, gue pak. Aku mang bar selulup. Ya, bar, ya, terus gak. Tapi lah, pas rasa apa kan, mesti gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Kadang-kadang orang cerita selulup. Aku mang melebih menjadi bayi. Aku mang nyawi jiwaru bayi. Nangis, mana isanya ngomong besar. Nah di situ, nah itu apa? Sing penak diomong nasrodok liyo, genora sebent tetap masuk kepada wilayah mukhalafatul khawatir. Nah, itu dia, ben toto kromone, kalau panjenengan kawula Gusti Allah tetap jadi bendoro. Niku diomong liyo man, bal hikmatun. Bal dia balik utawi, nopo? Tamakun itu hikmah. Itu hikmah. Hikmah wa kudratun lan kemampuan min azizin hakim, saking zat kang moho agung, kang moho wicaksono. Semua tenangan penak. Terus iya, coba terus. Engkau lah jadi utak munah. Jadi akal mana? Akal kau lah ngeracik. Sebab akibat. Lu bingung deh kan. Otaknya menungsa itu kan bingung. Iya kan deh. Memang ini sudah di luar wilayah otak. Aja diomong nih. Aja diomong. Ini kok lah gambarnya. Kau harus ketenggeng. Ini otak apa berfungsi? Tidak berfungsi. Ini ngerti nih gue. Pokoknya ngunungi lah. Wabayanu dalika. Utai penjelasannya mengkono-mengkono. Napa? Hikmah. Iku anyakuna harap yang tau ono. Apa sing ono alkohol buat. Ainda zikir nalikane zikir. Si zikri ing dalem zikir. Ngeten? Nalikane ati niku zikir di dalam zikir. Saman-saman nangen-nangen. Zikir tapi ning jero zikir. Wes, mesti dong. Wes, ora usah diomono, ampun dong enggak? Terus gak sepuh kok. Ini masih jauh. Kalau yang enam-enam ya. Lamun sisir apa-apa lah. Mimpi di dalam mimpi. Bisa kan? Bisa. Lamunan di dalam kekosongan. Bisa. Kelengan. Bisa. Tenggelam kok. Karena uang liwat garo. Maka ingat malam minggu yang lalu. Ya wes. Itu zikir di dalam zikir. Min ghairi qasdin. Iku farigan kosong. Jadi ketika dia zikir di dalam zikir itu, maka dia menjadi kosong. Hatinya kosong. Minal kulli dari seluruhnya. Selain Allah. Fala yabqa mongko ora nanggon nyisa. Ora ana sing isa, ora ana sing kari iki ing dalem ati. Apa sing ora ana ghairullahi? Sapa ghairullahi liyane Allah. Fala yabqa fihi ghairullah. Fala yabqa mongko ora tetep, ora manggon, tidak ada tempat tersisa di dalam dirinya ghairullahi sak liyane Allah. Jalla zikruhu. Jadi bagaimana kebek ini? Nah. Kebek. Jadi kebek ini kan? Terus kebek. Sehingga tidak ada ungkapan lain. Tidak ada rasa lain. Tidak ada otak-atik lain. Tidak ada pemikiran lain. Tidak ada hal yang terpikirkan lain. Hanya. Dan hanya Allah. Kaya siru. Mengkodati apa alkohol buati. Jadiku baitul haqqi, tempat persemayaman Allah al-haq. Wa yam tali ulan jadi kebek opwati minusaking al-haq. Kebek. Guys, kebek itu ya kebek. Metumpu. Terus gak enak liane kok. Usahle mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Mau apapun ingat kamu. Aku menangis juga karena rindu kamu. Aku tertawa juga karena rindu kamu. Segalanya kamu. Kalau toh ada sesuatu itu bukan dariku tapi itu darimu. Nah, ampun tenggeriku pun betulnya terlukatan. Ini kok lah. Brojol, sebar, meningo. No. Sajanya pas niku malah. Anta. Ana. Dua. Jadi siji. Ya, yo rahu. Wis pokoke anta ana dua dadi siji. Ngene wis ora iso ngomong. Wong itu pada tingkat cinta dikasih. Yo piye ta? Cinta di dalam kasih. Yo luar biasa. Cinta dikasih. Wong aku iso bercinta juga karena pemberian rasa dari kamu. Ya harus pol-polan dong. Aku bisa bercinta karena pemberian rasa dari kamu. Ya berarti sakjane aku gak iso. Tapi karena kamu pun jadi bisa. Berarti kamunya bisa ini bukan saya, tapi kamu. Berarti kamu mencintai kamu. Dan iya, kamu mencintai kamu, aku gak melu-melu. Tapi ya mau lu yang nyatanya aku ngerasa. Ya berarti aku dan kamu jadi satu. Aku dan kamu jadi satu, ternyata ya ada dia juga. Ya dianya ikut terlibat. Aku, kamu, dan dia menjadi satu. Nah, omongan ini gila, main ngomong-ngomongan itu mau. Lah, ngomong-ngomongan tak mau, orang usah dipikir jeru-jeru, gitu loh. Ini lah sama pikir jeru-jeru, wah, gue keseringin nompok telepon. Alah, itu sebabnya, artinya gini yang kalau maksud, suasana itu jangan diingkari. Yang penting itu persoalan. Jadi sampai bingung, utawa nggak bisa, itu jangan takut. Jangan mengingkari. Aja kok terus lek kowe gak tau rasane ora enak. Oh iki jenenge ya keliru ah. Wong tani kuwi sik Joko kok. Wong kon ngrasakno malam pertama. Wah nek malam pertama yo aja ngono. Lek kowe urung-urung wis menolak malam pertama berarti wis ora arep ngalami. Nek kowe gak ngerti kuwi durung ora rasane aja ingkang. Oh ngono lho. Aja ingkang. Berarti salah satu penyebab orang terhalang itu karena tidak ingkar lebih dulu. Nah, ini harus ingkar di sini mah moro loh. Mah moro, lalu mah moro ya gak roh apa-apa. Mulanya ini kue durung roh ya. Khusnudzon aja, bisa itu terjadi walaupun saya belum pernah merasakannya. Dan, payah ruji. Payah ruji mongkau metu. Apa zikru zikir menggari kosin kelawan tanpa disekja. Lah upamanya kemudian kewetu dari kewetu omong jadi zikir, ini ku gak disekja. Walah takdirin dan orang diatur-atur. Metune ini ku sudah di luar kemampuan diri. Cara jawane panjang mencatatnya yang nunggu. Mencatatnya yang nunggu. Dia yang kewetuk loh. Bok lo, sampai ngelibur-ngelibur ini yang mana kuwi. Dia sakit aja. Terus kebuk ini, terus kebuk. Amber, ya amber. Mulanya diarani faid. Amber, lober. Nah, wakina izin, lanalikane wis mengkono-mengkono metu tanpa disejo. Ya kunu mongko ono. Sopo al-haktu pangeran sing mohakat, mohak, iku al mubin kang mertelakno lisanahu nggih lisanahu ing lisane zakir alazikan yang iku kang bisa ngomong sapa zakir bihi kelawan lisan lek metune zikir nanti dalam bentuk ungkapan dan omongan maka ungkapan dan omongannya itu tidak dari dia tapi itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Nek ketepaan dikira tergerake mencatate mencatat dalam bentuk suara, bentuk omongan. Nek mencatate niki dalam bentuk gerak, fa in batisa. Moko lamun ngubahno tangan. Sapa hadza zakiri iki wong sing zikir kana mongko ono. Apa yatihi tangane zakir alatikan liap karena mongko ono sopo al-haq ono iku yadahu jadi tangane zakir alatikan liap betisu kang jotos kang ngeplak kang ngubah no sopo zakir ya kelawan yadahu nek wong niki jotos ngampleng niki ngampleng disialah itu nek omong ono yang itu mandi loro kata tapi misal loro bisek beripati langsung belok wong duduk tangan ini Nabi Musa kok itu ya dia itu kekuasaan Allah nek dia hanya menjadi tempat penampilan dia nggak bisa apa-apa tapi dia menjadi tempat penampilan Allah wa insami alamun ngerungu sopo zakir karena mengkono sopo al-haq, omeku sam'ahu jadi pengrungune zakir, ala bikang yam sak yas maukan rungu sopo zakir. Jadi kupingnya tengen. Kupingnya orang si jikir udah jadi tengen masuk kaling-kalingan tembok jauh piran pilok rungu. Nah, mesti nate dialami Sayyidina Umar. Ketepaan Sayyidina Umar niku nggih pas suci, bersih. Terus tentara sing dikirim Sayyidina Umar perang tengene daerah Irak niku nggih bersih. Ini iki dikomandoke kaduan sakit. Lah nek sakniki kan nggih sakit tapi nganggo teknologi kamera. Teknologi satelit dan macam-macam bisa dikomando dari jauh. Itu teknologi zikir lebih dari itu. Ini satelit kan mempunyai lintas benua, lintas planet, ngoten mawon. Ini lintas alam. Alam gaib kepada alam wadat. Alam abad kepada alam ilahiyah, alam jabarut, alam lahu. Jelas terjadi kecanggihan-kecanggihan yang di luar jangkauan pikir akal. Sayyidina Umar ini sakit nuti ye. Dulu ikut musuh muning lor. Oh, dulu ikut keluar ikut bingung. Jelas ini kau boleh ngerti komandan ini tu. Ye, gagal. Ini selamat. Berkenapa? Apa? Peningale ngaji peningale Allah. Pangrungune ngaji pangrungune Allah. Ngeten. Qadistaula teman-teman wis nguasani sapa sing nguasani al-mazkuru sing disebut sing nguasani itu sing disebut itu lho nek sampeyan muni Allah niku duduk ora pale Allah duduk unen-unen Allah tapi wis ya Allah ini. Nguasani napa? Nguasani alal fu'ad yunatasi api. Fam talaka mokom banjur jadi napa? Ngeratoni sopo mazkur al-ali ing jeruni api. Yang ing jeruni api wis diduduki Allah. Yang saya ngomong ngatain. Nek sing nyekel komputer niki sing wangnya, lalu itu komputer dijual ada karena peluangnya dah. Tapi kalau komputer itu dijual ni rada wangnya sapa-sapa ke tempat cah cilik yang lugu terus kue di tabel yang error macam. Isteri tahu proses komputer loh deh. Ini kue sih rumah ada pengajian yang sepuh apa error itu ada. Isteri nak ngomong lah ini pemukel wayang ini kue jalan tenang. Pas kabeh mulai tekok tempolo digum gedok kotak sampai kembiane sikil sampai niku mengke sampai sak kendange sampai sak macam-macam melok dadi siji teng riku mergo dalang tenan sing teng jero mriki sing teng arep kelir niku dalane tenan dene sing arep kelir terus kok gak iso dalang niku kendange melok bingung iki ora wayahe manu suluk-suluk ora wayahe jantro-jantro ora wayahe jantur-jantur wah wis rusak aja. Lha sing dalangi teng jero ati sampean ku setan. Ini dalane ku setan. Lha sing dalangi teng jero ati niku nafsu. Lah mungkin gerakan sama nafsu. Dene telelene sing wilayah pakelingan hidup sampean itu yang memenuhi adalah dalang sejati. Maka seluruhnya akan dikuasai dalang. Lha enek kempian cerang-cerang ketok rame, niku sing rame lo dalang. Anak dok, niki sak jane tempolone dalan. Ana sampe Janaka ni ngomongnya halus. Niku dalan. Wis to. Wis ora mungkin begini kan. Ya paling dalan. Pun dhewe ora kupuk blas. Ya paling moro-moro terus mlebu kota ngono ae. Ngomong dalan. Mun niku lagi lan iki gulek kok. Niki kok ini kota gak enak gulek ini mulai. Mulai rasa khawatir. Wa'ala jawariki lan nguasani ingatase ingat kok nguasani ingat tena fasorofa mongko mengelola bahasa saat ini juga sorokuno fasorofa ngengok akan ngengok akan apa tau ngengok akan mengelola apa teman-teman Tasarufa mongko mengelola sapa al-mazkur al-ali ha ing jawarih ya mesti ae pengelolaan menurut sing disir dan sing kira-kira nyenengno kan ya. Jadi nek jalan iki sampean iki niku piye amrih ketok serem. Niku sing ngatur dalane. Lek sing ngatur dalane niku iso menggos-menggos tenan. Yo, tunggu karena arep mati ini kan yo. Ini gula saya melakukan dalang pinter ni kok kasun dan koyok uang arep mati itu nanti menggos ni. Ini karena paling dalangnya ahli benar. Yes, ini kepada ini kulat dan ini. Ini gula kadang-kadang saya dulu orang ini isomel nangis mana. Iya ni. Mereka pun diridani karena dalangnya. Sehingga seluruh pantalan sampai jalan ini ngomong-ngomong itu bisa dilewat datang layang ini. Sampai kata ini, semua akan gerakan ala sifat ingat asyikirat wa ala silola memasuki sifat min hazal abdu bayang mau hukum itu. Nah, pun sampai tengah itu pun ini pula yang jenis ibadi badhulu jamati. Ini kumuku, kalau panjenengan saya SPSU sakit lumebet wonten suasana yang kan kados ngaten kala wau kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabati Rasulullah wa ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi wa ni'mal wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa man hadhara fi majlisina hadha min ahlina wa yahya min ahli al-bayt wa al-dawr. Allahumma ij'alna wa ahlana min al-'azimin. Allahumma ij'alna min al-'amilin. Allahumma ij'alna wa ahlana min al-mukhlisin. Allahumma ij'alna wa ahlana min al-dhakirin. Allahumma ij'alna min al-dhakirin wa dhakirin. Rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.